لله والصلاة والسلام على الله محمد. Ya, kita lanjutkan karena permintaan dari panitia dilanjutkan dulu, nanti baru setelah itu kita salat isya. Dan ini tidak ada makalah, artinya para ulama pun seperti itu, mereka mengkaji dari maghrib sampai isya, azan, badai isya lanjutkan lagi. Hatta di Masjid Nabawi, Masjid Haram seperti itu. Waktu saya belajar dengan Syekh Utsaimin juga demikian. Artinya ada maghrib sampai isya, azan, kemudian lanjutkan lagi sampai jam 8 baru koma. Insya Allah tidak ada masalah. Kita lanjutkan. Yang keenam bahwa Islam adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang mudah. Syariat Islam ini syariat yang mudah, tidak berat. Jadi poin yang keenam ini, syariat Islam adalah syariat yang mudah. Islam bukan agama yang sulit. Semua dalam Islam ini semuanya mudah. Semuanya. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang apa saja, semuanya mudah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengendaki kepada kita kemudahan. Yuridullahu bikum liyusra wala yuridu bikum al-usra. Allah mengendaki kepada kalian kemudahan, Allah tidak mengendaki kesulitan, sama sekali. Allah mengendaki kemudahan, seluruh agama itu mudah. Yang bikin sulit itu karena apa? Karena kebodohan. Karena kebodohan. Karena hawa. Karena dosa. Karena mengikuti banyaknya orang. Karena perbuatan syirik. Karena bid'ah. Itu yang bikin sulit agama. Agama itu mudah. Nabi SAW bersabda, inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Agama Islam mudah. Tidak sulit sama sekali. Di dalam agama Islam ini semuanya mudah. Mentauhidkan Allah, mudah. Menjauhkan syirik, mudah. Melaksanakan sunnah, mudah. Menjauhkan bid'ah, mudah. Kenapa orang masih banyak berbuat syirik, berbuat tidak? Pertama, karena kebodohan mereka. Bodoh. Yang kedua, karena mereka mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, karena mereka mengikuti nenek moyang. Yang keempat, karena mengikuti orang banyak. Dan yang lainnya, sebab-sebab yang sekian banyak itu. Ya, agama Islam semuanya mudah. Tentang apa saja mudah. Jadi akan dijina, Allah kita sampaikan bahwa kita berpegang kepada Al-Quran wa Sunnah ala Fahmi Salaf. Bahwa mengikuti pemahaman salaf ini mudah, tidak sulit. Dan ini bukan pemahaman yang baru, nanti saya akan jelaskan di poin yang ketujuh. Ini mudah. Mudah sekali. Tidak berat. Justru apa yang mereka lakukan sekarang ini dengan perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan hal-hal yang baru, semuanya adalah memberatkan mereka. Seluruh agama Islam seluruhnya itu mudah. Tidak ada satupun dalam agama Islam yang sulit, tidak ada. Tidak mungkin Allah menurunkan syariat yang menyusahkan makhluknya, tidak mungkin. Tidak mungkin Allah menurunkan agama Islam yang menyusahkan makhluknya, tidak mungkin selama-lamanya, tidak mungkin. Jadi Allah menurunkan agama ini justru memudahkan mereka, meringankan mereka. Jadi dalam Islam semuanya tentang akidah, tentang ibadah, tentang manhaj, tentang akhlak, tentang muamalah, semuanya mudah, tidak ada yang sulit. Jadi kalau ada yang mengatakan sulit agama Islam ini, ya karena kemudian dia tidak mau belajar. Kalau dia belajar, insya Allah mudah. Kalau dia tidak mengikuti hawa nafsu, ya mudah. Kalau dia tinggalkan kemudian dosa dan maksiat, insya Allah ini bisa mudah. Tapi karena dia ditekan oleh hawa nafsunya, dikuasai oleh hawa nafsunya, dikuasai oleh perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan, dan dia tidak mau tinggalkan, dia dikuasai oleh syirik dan bid'ah yang dia tidak mau tinggalkan, berat agama Islam mudah ini. Sehingga timbulnya bagaimana? Mereka memusuhi agama yang hak ini. Timbulnya apa? Memusuhi. Jadi Islam yang muda ini, kita mengajak orang kepada Islam yang muda, kita mengajak mereka untuk mengikuti Islam yang muda, dianggap paham salaf ini baru. Ini baru. Ini aliran baru. Dan yang lainnya, belum lagi celaan-celaan, ejekan dan yang lain. Kenapa? Mereka tidak sanggup untuk melakukan. Akhirnya kalau tidak sanggup, mencela orang yang melakukan yang baik ini. Bukan mereka dukung, bahkan mereka larang anaknya, keluarganya untuk mengikuti ajaran yang hak ini. Dan mereka bertanggung dosanya sebab mereka melarang orang untuk berbuat kebajikan kepada Allah SWT. Apakah dia sebagai dai, apakah dia sebagai ustaz, apakah dia sebagai kiai, atau dia sebagai habib, kalau melarang orang untuk mengikuti ajaran yang hak yang mudah, maka akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat mereka. Dan mereka wajib bertaubat kepada Allah. Islam mudah. Yang kita ajak umat ini mudah untuk mentauhidkan Allah dan melakukan syirik. Ini ajaran Rasulullah, ajaran para sahabat, ajaran para tabi'in. Kalau mereka katakan ini adalah kita keturunan ahli bait, atahalul bait, semuanya mengajak mentauhidkan Allah dan melakukan syirik. Justru mereka yang menyimpang dari shiratal mustaqim. Mereka menyimpang dari jalan yang lurus untuk mengajak umat kepada tauhid. Mudah mentauhidkan Allah, mudah. Tidak sulit. Tidak sulit sama sekali, sangat mudah. Tentang apa? Tentang apa saja? Ya tentang salat lima waktu berjamaah. Mudah bagi laki-laki. Pakai jilbab atau tidak? Mudah. Tidak sulit. Apa saja? Semua syarat Islam tidak ada yang sulit. Jadi nas kita ingat, kita pegang seumur hidup agama Islam itu mudah. Ketika ada orang memberatkan dirinya dengan agama ini, pasti orang itu kalah. Kata Nabi, inna hadha ad-dina yusrun wa lam yushadda hadha ad-dina ahadun illa ghalabahu. Kata Nabi, agama Islam ini mudah. Tidak ada orang memberatkan agama ini, pasti dia akan kalah. Tidak orang yang memberatkan diri, umumnya dia memberatkan diri. Bahwa mama kita sholat, yang kita sanggup. Nah tahajud, dia mewajibkan. Dari mulai awal malam dia tahajud sampai akhir malam. Dia akan sanggup. Pasti hanya berapa malam dia lakukan, selanjutnya dia tidak lakukan lagi. Tapi beda kalau kita lakukannya rutinitas tapi sedikit. Mulai 2 rakaat dulu atau 4 rakaat dulu rutin. Nanti kita lanjutkan lagi sampai tidak lebih dari 11. Tapi rutin dibanding dia kerjakan dari awal malam dengan puluhan rakaat dan berapa hari, setelah itu tidak akan ketinggalan. Pasti akan kalah. Orang yang tidak mengikuti sunnah dan kalur, pasti dia akan kalah. Makanya ikuti sunnah. Jangan takal lur, jangan memberatkan diri. Ikuti sunnah, mudah mengikuti sunnah ini. Jadi agama Islam semuanya adalah agama yang mudah. Dalil-dalil dari Al-Quran dan dari sunnah ini banyak sekali. Tentang apa saja, semuanya mudah. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa mengikuti salaf itu sulit, apanya yang sulit? Sudah semuanya. Cuma mungkin dalam orang membawakannya agak keras, agak kasar, atau kurang bijak. Tapi bukan agamanya yang sulit. Agama itu mudah. Jadi kita juga harus sampai dalam mendakwakan yang hak ini kepada kaum muslimin. Sehingga mereka tidak berat dalam menerima Islam. Umpamanya begini. Ya. Antum dalam keluarga jelas banyak pelanggaran dalam rumah tangga. Mungkin 100 atau 200 pelanggaran yang dilakukan. Apakah itu syirik? Apakah itu bid'ah? Apakah itu musik? Apakah itu segala macam. Dari mana yang harus kita mulai dakwah kepada mereka? Dakwah al-aham dan muhim. Yang paling penting dulu. Kita ingatkan dia. Yang paling penting dulu. Apa yang pokok? Syirik itu dulu. Supaya dia tidak berbuat syirik. Mentauhidkan Allah. Baru selanjutnya yang lain. Kalau semua orang sampaikan ini tidak boleh. Ini bid'ah, ini syirik. Tidak akan terima. Siapa yang sanggup lakukan demikian? Kita alhamdulillah terhidayah dari Allah Taala. Bisa mengikuti dan bisa tinggalkan. Tapi mereka belum tentu. Sejak kecil dibina dari diri yang kesyirikan dan bid'ah. Puluhan tahun. Mau berubah dan sekejap. Sulit hidayah dari Allah Taala. Makanya perlu kepada sedikit demi sedikit untuk menunjukkan bahwa Islam itu mudah. Kenapa mereka katakan sulit mengikuti salaf? Karena antum sampaikan semuanya. Ini tidak boleh, ini haram, ini syirik, ini bid'ah, ini haram. Apa yang dilakukan saat ini? Tapi dia bilang, kalau gitu saya bahas seperti ini. Karena semuanya disampaikan, tidak mungkin. Semua disampaikan. Satu persatu disampaikan kepada mereka. Apa yang paling bawah dulu? Semua yang bukan ini tidak boleh. Maka dikatakan, kenapa anak saya habisnya di tempat itu semuanya tidak boleh, semuanya haram. Semuanya beda. Orang tua juga bingung. Karena yang semuanya beda. Dia tidak paham bahwa memang ada yang jelas-jelas tidak lakukan beda. Ada juga yang dia lakukan benar. Cuma karena menyampaikan seluruhnya disampaikan sekaligus, jangan terima. Makanya Nabi tadrijian dalam dakwah ini bertahap. 13 tahun Nabi di Mekah mendakwakan tauhid. Terus tauhid siang malam tauhid. Nabi dakwakan. Nabi Nuh alaihi wasallam 950 tahun mendakwakan tauhid. Perlu sabar, terus dakwakan tauhid, terus sampai berubah. Sudah baru sampaikan lagi yang lain. Kalau tidak antum lihat bagaimana Nabi sallallahu mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Pertama kali Nabi sebutkan dulu inna kata fi qauman min ahli kitab. Fatakun awwala ma tad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dan berarti yang lain ila ayya'budullah, dan berarti yang lain la yuhidullah, dan mereka mentauhidkan Allah. Apabila mereka sudah kerjakan yang demikian fa'alimhum annallaha tabu alaihim salawatin fi kulli yaumin wa laylatin. Pemberikan mereka sudah mengerjakan tauhid ini, sampaikan kepada mereka salat yang lima waktu sehari semalam. Sudah mereka kerjakan, sampaikan kepada mereka tentang zakat yang diambil dari orang kaya dikembalikan kepada orang fakir. Bertahap dalam dakwah itu. Jadi tidak dianggap bahwa agama Islam ini berat, mudah. Sangat-sangat mudah agama Islam ini. Makanya antum sampaikan kepada keluarga itu bertahap. Jadi jangan sampaikan semuanya, apalagi kalau dia memang awalnya dari orang-orang yang berbuat syirik, berbuat bid'ah. Sampaikan semuanya, tidak mungkin. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini. Yang mana yang paling pokok, yang paling besar dari bid'ahnya mereka, itu dulu. Sampaikan. Bertahap. Dan itu yang menjaga orang lama. Dalam kitab-kitab mereka. Diingatkan, tadrijian. Hatta dalam kitab Tauhid. Hatta dalam kitab Fathul Majid dan yang lainnya. Dalam dakwah itu, tadrijian. Jadi ini perhatikan, Islamnya agama yang mudah. Kemudian yang ketujuh, dasar Islam ini adalah Al-Quran Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh. Ini harus kita pegang seumur hidup kita. Al-Quran wa Sunnah la tahmil salaf. Tidak bisa kita mengatakan, saya berpegang pada Al-Quran Sunnah, saya berpegang pada Al-Quran Sunnah. Al-Quran Sunnah menurut pemahaman siapa? Pemahaman siapa? Menurut pemahaman dia sendiri, pemahaman ustaznya, pemahaman tokohnya, pemahaman siapa? Harus kita kuatkan, kita kait, kita ikat dengan pemahaman Salafus Saleh. Al-Quran wa Sunnah la tahmil salaf. Sebab kita ingat bahwa Nabi sudah mengatakan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan riwayatnya sahih. Sahih, tidak bisa diartikan yang lain. Bahwa umat Islam pasti berpecah menjadi 73 golongan. Nabi yang mengatakan demikian as-sadiq al-masdur. 72 orang neraka, tetap sariku umati ala salatin wa sab'ina firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 orang neraka, tetap yang masuk surga. Satu yang tidak ikut. Dan Nabi sebutkan dalam hadis yang lain, hadis yang buat di syariah, "Man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajir wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Dan Nabi barang siapa yang hidup sesudah wafat itu ada perselisihan yang banyak. Perselisihan yang banyak sekali perselisihan. Perpecahan yang perselisihan banyak sekali. Kemudian Nabi memberikan jalan keluar menjalankan berpegang pada sunnahku dan sunnah ulama ar-rasyidin. Pegang erat-erat dan gigit dengan keran kalian. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Hakim dan lainnya, Ibnu Abi Asim dan yang lainnya. Dan riwayatnya sahih. Jadi ahli din, azakumullah, kita wajib berikan pada manhaj salaf ini. Wajib. Dan kita pegang erat-erat. Jangan kita terpengaruh dengan berbagai macam golongan, firqah, yang lain. Tetap istiqamah di atas manhaj yang hak ini. Dan kita mohon kepada Allah agar kita tetap istiqamah. Sebab ini jalan lurus yang kita minta setiap hari. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, demikian kami di jalan lurus. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, bukannya jalan orang yang kau murkai dan bukan pula jalan orang yang susah. Ihdina siratal mustaqim, jelaskan oleh hadis mukasyirah ada empat penafsirannya. Siratal mustaqim yang pertama maknanya adalah al-haq, yang kedua al-islam, yang ketiga al-quran, yang keempat adalah Abu Bakar wa Umar. Empat ini kata hadis mukasyirah tidak bertentang. Orang yang mencari kebenaran, kebenaran itu ada dalam Islam. Islam sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah berpahami dengan sahabat. Tokohnya dua, Abu Bakar dan Umar. Makanya Nabi bersabda, "Ihtadu billadzaini min ba'di Abu Bakar dan Umar." Bila kamu ikuti dua sahabat itu sudah wafat Abu Bakar dan Umar. Ya tokoh para sahabat. Tapi dalam hadis yang lain, Khulafaur Rasyidin yang tadi saya bacakan hadis ini. Jadi ini, para sahabat, jadi kita mengikuti Islam ini, Pak, harus sumbernya Quran dan Sunnah. Kemudian Quran Sunnah harus dipahami oleh para sahabat. Maka kita minta, ya Allah tunjukilah ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang mana? Jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Bukannya jalan orang yang kau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Yang diberikan nikmat siapa? Para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, dan salihin. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 69. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan kumpulkan bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka sebaik-baik teman. Jadi itu yang kita harus pegang, pemahaman salafus saleh ini kita pegang seumur hidup kita. Dan tidak ada di muka bumi orang yang dikatakan sebaik-baik manusia kecuali sahabat. Sesudah para nabi dan rasul, sebaik-baik manusia sahabat. Khairun nasi qarni tsumma alladziina ilahum tsumma alladziina. Sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian sudahnya, kemudian sudahnya. Harus kita pegang manhaj ini, pegang erat-erat sampai kita diwafat kepada Allah. Jangan mengatakan lagi mengikuti masalah boleh aja, mengikuti yang lain juga boleh, tidak bisa. Mengikuti salat wajib hukumnya, dan tidak mengikuti salat sesat. Sunnahnya malam ini tidak Al-Quran, bukan kira-kira, bukan pendapat ulama. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah mengatakan dalam Al-Quran, berarti yang menentang rasul sudah jelas petunjuk baginya dan mengikuti jalan selain jalan Al-Mu'min, mengikuti jalan selain jalannya para sahabat. Karena yang beriman pada waktu itu siapa? Sahabat. Mengikuti jalan selain jalan sahabat, kata Allah apa? Kami palingkan, kami berpaling. Kami biarkan dia sesat. Kemudian akibatnya apa? Wa nuslihi jahannam. Kami akan masukkan dia ke jahannam, kata Allah. Wa sa'at masira. Dan jahannam sejadi rumah. Jahannam sejadi tempat kembali. Dan tidak ada juga, anda perhatikan. Kalau antum lihat dalam Al-Quran, manusia yang dihidupkan oleh Allah setelah para nabi rasul, siapa lagi? Sahabat. Yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladziina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi orang-orang yang terdahulu yang pertama masuk Islam dari sahabat, muhajirin dan ansar, Allah redha kepada mereka. Mereka redha kepada Allah. Dan orang-orang yang mengikuti mereka demikian. Jadi kita wajib mengikuti mereka. Karena mereka diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhwan fil din, na'azakumullah, mengikuti pemahaman salafus saleh wajib. Bukan sunnah. Jangan kita mengatakan, ya enggak apa-apa kita ikuti yang lain, belajar sama yang lain, tidak. Kita belajar kepada ustaz yang mengajarkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Karena seluruh ulama mengatakan demikian. Enggak boleh kita belajar kepada ahli bidah. Tidak boleh kita belajar kepada orang-orang yang membela bid'ah, membela kesyirikan, tidak boleh. Kita belajar kepada orang-orang yang mengajarkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ikuti dia. Dan itu yang nasihatnya para ulama. Meskipun orang menolak, meskipun orang membenci kita, tetap pegang man salaf. Kata Imam Al-Auza'i, alaika bi athari man salaf, wa in raqabaka an-nas wa iyyaka wa ara'a rijal wa in taqrafu laka bil qawl. Alaika bi athari man salaf, enggak kamu ikut asal salafu saleh. Meskipun orang menolak kamu, membenci kamu, menolak kamu, menghina kamu, tetap ikuti salaf. Wa in raqabaka an-nas wa iyyaka wa ara'a rijal. Hati-hati kamu, jangan ikuti banyaknya pendapat, pendapat orang tokoh-tokoh yang pintar ngomong, wa in taqrafu, meskipun dia pintar ngomongnya, indah ngomongannya, jangan ikuti. Ikuti salafus saleh, kita akan selamat. Karena yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah. Mengikuti salaf, kita akan selamat. Nabi yang mengatakan demikian. Jadi khairul bidin, na'azakumullah, pegang erat-erat, dan kita harus sabar dan mendakwakan dakwah yang hak ini. Dakwah salaf ini dakwah yang hak. Memang kita yakin bahwa ini dakwah yang hak. Meskipun orang membenci, menghina, dan yang lainnya, kita ingat bahwa orang yang mengajak kepada kebaikan, orang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, itu mesti dibenci. Karena setan tidak senang, setan selamanya tidak akan senang orang mengikuti kebaikan. Setan tidak senang kalau orang mengerjakan tauhid, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, setan tidak senang. Setan tidak senang kalau orang mengerjakan sunnah. Setan senang kalau orang berbuat syirik. Setan senang kalau orang berbuat bid'ah. Setan senang kalau dia berbuat maksiat. Senang setan itu. Makanya kalau di din, azakumullah, orang-orang yang musuh itu banyak. Dan kita harus sabar. Jangankan kita para nabi aja, Allah jadikan musuhnya siapa? Setan dari jenis jin, setan dari jenis manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Allah yang berfirman dalam surah An'am, demikian akan menjadikan setiap kalian, setiap nabi, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, demikian akan menjadikan setiap nabi aduwan, musuh, syayatin al-insi wal jin, setan dari jenis manusia, setan dari jenis jin, yang mereka membisikkan kepada yang lainnya. Dan mereka mengatakan dengan perkataan-perkataan yang indah, zukhrufal qawli ghurura, untuk menipu manusia. Jadi qawli bidin, na'azakumullah, tetap saja ada yang musuh kita. Tapi kita jangan terpengaruh. Wajar, kita dibenci. Nabi SAW bagaimana keadaannya? Nabi-nabi yang lain bagaimana? Nabi-nabi dan Rasul mendakwakan dakwah tauhid. Kenapa nabi-nabi dimusuhi oleh umatnya? Karena mereka mendakwakan dakwah tauhid. Kenapa nabi-nabi sampai diusir, dipukul, dikejar, dibunuh? Ada nabi yang dibunuh. Kenapa? Karena nabi-nabi semuanya mendakwakan dakwah tauhid, menjauhkan umat dari kesyirikan. Umat tidak senang. Tapi terus nabi mendakwakan dakwah tauhid. Begitu juga kita. Kita mendakwakan dakwah tauhid itu kecil orang, tapi jalan terus. Jalan terus. Tapi ingat, ikhwan fillah, na'udzubillah. Di samping kita jalan terus, tetap kita berusaha untuk mendakwakan mereka. Dengan ilmu, dengan lemah lembut, tetap dakwakan mereka. Meskipun mereka musuh kita, tetap kita berusaha untuk mendakwakan dengan baik. Seandainya ada family kita, sanak kerabat kita musuh kita, tetap kita silaturahmi dengan dia. Tetap silaturahmi. Bagaimana nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari? Wa arsila rahimi wa in jatani. Dan aku diperintah untuk menyambung silaturahmi meskipun mereka berbuat jahat kepadaku. Nabi yang mengira Allah, Rasul mewakilkan 7, di antaranya salah satunya wa arsila rahimi wa in jatani. Dan aku diperintahkan untuk menyambung silaturahmi meskipun dia jahat kepadaku, kafir kepadaku, berbuat jahat kepadaku, bahkan memberikan yang lain. Afdol sadaqah, sadaqah yang paling baik, ala rahim al-kashif. Afdol sadaqah ala rahim al-kashif. Sebaik-baik sadaqah, yaitu kita memberikan kepada siapa? Yaitu sahabat kepada kerabat kita, family kita, yang memusuhi kita. Afdol sadaqah, kata Rasulullah. Supaya apa? Supaya dia kembali ke jalan yang hak. Jadi kita jangan kembali seperti mereka, sikap kita. Mereka memusuhi kita, mengejek kita, mencela kita, kita balas. Jangan sabar, ikhwan. Sabar. Allah mengatakan, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rif 'anil jahilin." Khudzil 'afwa, maafkan mereka. Maafkan. Wa'mur bil 'urfi, perintahkan mereka untuk berbuat kebaikan. Wa'rif 'anil jahilin, berpaling dari orang yang bodoh. Ini nasihat perintah dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi juga memerintahkan kepada kita demikian. Jadi dakwah yang hak ini mesti ada tantangan. Dan kita harus sabar. Jangan kita tinggalkan dakwah ini. Kita memegang sunnah seperti kita memegang bara api. Gak mungkin orang bara api itu dipegang terus. Lebih lepas. Sunnah seperti itu ibaratnya. Kita pegang, kalau kita gak kuat. Karena banyaknya tantangan, banyaknya ajakan, kita akan lepas sunnah. Kalau lepas, rugi kita dunia akhirat. Lepas sunnah, rugi dunia akhirat. Maka jangan berlepas dari sunnah. Pegang berat-berat. Dan mohon kepada Allah, sadar. Maka doa yang paling banyak yang dilakukan, yang paling Nabi mohon kepada Allah, doa yang paling banyak yang Nabi mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membangun hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Tetap, karena tetap saja hati di atas dua jari, hati ini berada di dua jari tangan Allah, yang Allah membalikkan apa yang dia kehendaki. Kita kepada Allah agar kita tetapkan di atas Islam sampai kita wafatkan Allah. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajiannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kaum sekalian. Kalau nanti anda mau jelas, anda bisa baca di buku ini, di prinsip dasar Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita salat isya ada pertanyaan sedikit. Ya, pertanyaan tidak usah banyak-banyak. Yang berkaitan dengan materi saja, yang bisa saya jawab, yang tidak Allah SWT. Dan nanti insya Allah besok bisa dilanjut. Insya Allah besok saya ngisi di Masjid Makkah insya Allah. Masjid Jami Makkah. Afwan, di Masjid Jami Makkah. Apakah orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik kecil dan belum bertobat, apakah diampuni oleh Allah SWT? Ini yang dijelaskan oleh ulama tentang masalah inna Allah yaghfiru syirka bihi. Kalau dia mengampuni dosa yang berbuat syirik, apakah masuk pada syirkun akbar atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak masuk syirkun akbar, yang masuk syirkun akbar. Ada yang mengatakan juga syirkun akbar juga masuk, Allahu a'lam. Orang tua saya menganut Islam kejawen. Dia tidak melakukan salat, bahkan mengingkari. Apakah dia tetap dikatakan Islam? Sekarang Kalau untuk meninggalkan sholat, ini ulama khilaf dalam masalah ini. Dari Imam Ahmad berpendapat dua kafir kalau meninggalkan sholat, tapi jumhur ulama mengatakan tidak kafir. Tapi kalau dia mengingkari wajibnya kafir. Sepakat ulama semuanya. Orang yang mengingkari kewajiban sholat, seluruh ulama sepakat bahwa dia kafir. Keluar dari Islam. Kalau dia kafir, enggak boleh sholat dan jenazah ini. Enggak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Karena mengingkari kewajiban sholat. Kecuali kalau dia tidak sholat karena kemalasan, karena kebodohan, seperti kebanyakan kaum muslimin. Ini khilaf dari ulama. Ada yang mengatakan kafir, dan juga ulama yang tidak kafir. Karena kemalasan. Tapi kalau mengingkari kewajibannya, seluruh ulama sepakat kafir. Keluar dari Islam. Ada disebarkan selebaran yang mengatakan adanya Khalifah Uzma. Judul selebaran tersebut, maklumat terbentuknya kembali Khilafah Islamiyah, Khilafah kaum muslimin. Ini menghayal orang-orang ini. Kesian mereka, para penghayal. Ya. Orang-orang yang menghayal. Sekarang untuk kembalinya khilafah itu, kita enggak diperintahkan untuk mengembalikan khilafah itu. Kewajiban kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu kewajiban kita. Kita didik istri kita, anak kita untuk mentauhidkan Allah. Apakah khilafah terbentuk atau tidak, yang penting bagaimana kita mewujudkan tauhid. Karena itu tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, bukan menegakkan khilafah. Kalau memang Allah kan nanti memberikan, alhamdulillah, tapi huwa ni'ma. Tapi kalau tidak, kita mau menunggu. Seperti orang Asia. Ya, orang Asia menunggu nanti. Imam al-Muntazar nanti akan muncul. Sekarang tidak ada kewajiban Jumat, tidak ada kewajiban jihad, tidak ada kewajiban. Tunggu Imam Muntazar. Orang yang sesat dan menyesatkan akan seperti ini. Nah, sekarang bagaimana dia akan menunggu khilafah kaum muslimin dari mana? Bagaimana bisa terbentuknya khilafah itu kalau dia tidak mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik? Allah akan memberikan kekuasaan itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Allah akan berikan. Dan itu disebutkan Allah. Kalau mereka berpegang dengan Islam ini dan mereka betul-betul bila tersenyum. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina ma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini bi sabr wa yaqin tunal imam fid din. Dengan sabar dan keyakinan kepada Syekhul Islam akan dicapai kepuasan. Jadi harus sabar. Ini orang-orang ini tidak sabar, menghayal dan tidak sabar. Jadi yang penting sekarang ini bagaimana kita membina umat ini di atas jalan yang hak, di atas manhaj yang hak. Bagaimana kita menghadiahkan CD-CD yang isinya berbagai macam materi tentang tauhid, syirik, sunnah, bidah terhadap penguasa? Kalau memang isinya tauhid, tauhid, isinya tauhid dan larang umat berbuat syirik, isinya sunnah, mengajak sunnah, menjauhkan bidah, enggak apa-apa kita berikan kepada para pejabat supaya mereka melihat. Tuhan mereka dapat hidayah dari Allah SWT. Berikan buku-buku yang bermanfaat kepada mereka. Hadiah Nabi juga mengirimkan surat kepada raja-raja. Cuma kalimat-kalimat yang baik yang Nabi sampaikan kepada mereka agar mereka masuk ke dalam Islam. Bagaimana orang yang mengatakan bahwa dai ini hanya mengajak umat kepada tauhid terus? Ya memang harus mendakwakan dakwah tauhid. Bukan berarti kalau kita katakan kita mendakwakan dakwah tauhid kemudian kita tidak mengajarkan tentang fikih, tentang pahala, tentang salat, yang lain. Tetap kita ajarkan. Tetap diajarkan. Dan saya mengajarkan sampai saya mengajarkan akidah juga mengajarkan fikih. Usaha-usaha lain juga demikian. Jadi jangan dianggap bahwa kalau kita mengajarkan tauhid itu tidak pernah menyentuh masalah fikih sama sekali, tidak. Tetap diajarkan juga. Cuma berarti masalah tauhid ini adalah paling penting dalam dakwah kita. Itu paling pokok dalam dakwah kita. Bagaimana para penyembah kubur berdalil dengan hadis kuntu nahaitukum an ziratil qabir, kuntu nahaitukum an ziratil qubur fazuruha. Hadis ini sahih. Aku pernah dilarang dari ziarah kubur. Sekarang ziarah kubur. Ziarah kubur yang bukan ziarah kaum muslimin. Kubur kaum muslimin tujuannya apa? Yang pertama untuk memberikan salam kepada mereka. Yang kedua, untuk mendoakan mereka. Yang ketiga, agar kita mengambil ibrah, pelajaran bahwa kita pasti akan mati. Tapi menyembah, meminta atau doa di sana supaya makbul doanya, minta supaya dibukakan urusan, ini syirkun akbar. Kalau dia meminta kepada si penghuni kubur, syirkun akbar, syirkun paling besar. Apakah dengan alasan tawassul, berarti kasih mereka minta kepada wali-wali ini? Ini syirkun akbar. Enggak bisa dengan alasan hadis yang tadi. Hadis yang tadi menjelaskan yang pertama tentang mengucapkan salam, assalamualaikum ahadiyah sampai akhir. Kemudian mendoakan mereka Allah maghfirlahu warham sampai akhir. Yang ketiga, kita mengambil pelajaran. Kalau Nabi mengatakan ziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kepada mati. Ziarah kubur mengingatkan kepada akhirat. Ziarah kubur akan melembutkan hati kalian kepada Rasulullah. Itu manfaatnya. Bukan untuk membaca Quran, sebab kuburan bukan untuk membaca Quran. Bukan untuk melakukan ibadah di kuburan yang lain, tidak boleh. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.